Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhanasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Suma ma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah dari kitab tauhid dalam bab maja'a fil istisqa bil anwa. Sebelum kita masuki bab ini atau dalil yang dibawakan oleh al-imam Syaikhul Islam rahimahullah, maka kami mengingatkan untuk selalu yang pertama mengikhlaskan diri fil qawli wal amal, terkhusus di dalam talabul ilm. Ikhlas dalam menuntut ilmu ialah untuk memperbaiki diri sendiri dan berusaha memperbaiki diri orang lain. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza akhlasatin niyyah. Amalan ilmu, ibadah mencari ilmu, perkara yang tidak ada yang bisa menandingi. La ya'diluhu syai'. Amalan yang tidak ada yang bisa menandingi. Idza shahhatin niyyah. Kalau benar niatnya. Niat yang benar, qila lahu, ditanyakan kepada beliau, yarfa'ul jahla an nafsihi wa an ghairihi. Yang dimaksud benar dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, wa an ghairihi, dan orang lain. Di sini sebagai faedah bahwasanya ilmu akan memperbaiki diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf rahimahullah, al-aslu fil ilm al-khasyah. Pokok dari ilmu adalah melahirkan rasa khasyah, khusyuk. Sehingga seorang hamba yang dia berilmu, semakin diberikan oleh Allah Ta'ala al-khasyah. Rasa khasyah, takut karena mengetahui yang dia takuti. Mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla, dia pun semakin takut. Takut meninggalkan perintahnya dan takut barakallahu fikum melanggar larangannya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah janjikan surga. Zalika liman khasyya rabbah. Bagi orang yang khasyah kepada Rabb-nya. Oleh karena itulah barakallahu fikum talabul ilm amalan yang sangat mulia yang menjadikan dan dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala kalau melahirkan khasyah. Apalagi di zaman seperti ini, berbagai macam fitnah muncul, baik fitnah syahwat dunia atau fitnah syubhat. Syubhat adalah pemikiran yang batil tapi dianggap benar. Pemikiran yang batil dianggap benar adalah Islam dibangun di atas al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini prinsip daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dakwah cuma amar ma'ruf tidak mencegah yang munkar, maka ini bukan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tamyi', melembekkan prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah para salaf mereka yuhazir, mengingatkan umat ini, mencegah umat ini, sebagaimana nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat dari bahaya-bahaya yang muncul. Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Beliau ulang-ulang setiap khutbah sebelum memberikan pelajaran, beliau ingatkan, jauhilah perkara yang muhdas dalam agama ini. Karena segala perkara yang muhdas diada-adakan adalah dalalah. Nabi ingatkan kesesatan sebelum terjadi. Sebagaimana kesesatan kalau sudah terjadi harus diingatkan. Maka barakallahu fikum, mengobati lebih baik, mencegah lebih baik dari mengobati, kata orang. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dicegah sebelum muncul penyakit. Dan diantara penyakit yang membahayakan umat adalah ad-dalalah, kesesatan jauh dari bimbingan ilmu. Maka ikhlaskan niat. Yang kedua, harus jujur. As-siddaq ma'a nafsih, as-siddaqu ma'a Allah. Jujur dalam menuntut ilmu. Jujur artinya dia selalu benar. Ilmu menjadi penuntun dan dia ikuti apa yang menjadi tuntunan ilmu tersebut. Sebagaimana kata salaf, naduru ma'a sunnati haitsu darat. Kita berjalan mengiringi sunnah kemanapun sunnah itu berjalan. Demikian kejujuran seorang talibu ilm. Sunnah mengingatkan, sunnah memerintahkan, dia ikuti. Kemana menuntun dia? Tidak dipelintir, tidak diselewengkan, tidak dibengkokkan. Sebagaimana dilakukan oleh duat-duat, dai-dai yang mereka tertipu dengan jalannya syaitan, syubhat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidqu, jujur dalam talabul ilm sangat dibutuhkan. Kita belajar untuk mencari keselamatan. Ini namanya talabul ilm. Adapun mencari ilmu kalau diiringi mencari dunia, maka ini adalah kebinasaan, tidak jujur dengan Allah. Sebagaimana hadis yang panjang, ketika Muawiyah mendengar hadis ini menangis. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Awalu man ta'sya'ara finnar salasah. Orang yang pertama kali disuruh merasakan neraka ada tiga golongan. minhum di antara mereka warajulun ta'allama ilma liyuqal, seorang yang belajar ilmu supaya dikatakan alim. Ayat ta'allam al-Qur'an liyuqal qari', orang yang belajar ilmu tapi sekedar mendapatkan pujian qari'. Justru ilmu menjadikan dia tersungkur ke dalam nar. Awwalu man tasa'ara, orang yang pertama kali merasakan api neraka, ya ibadallah. Maka oleh karena itu talibu ilm dia jujur, ikhlas dan jujur. Jujur selalu tegak di atas kebenaran, tidak tamyi', tidak bengkok, tidak lembek. Nah, dia akan mengatakan yang ma'ruf ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Dan itulah perkara yang harus ditegakkan di dalam agama ini. Adapun da'i-da'i ahlul hawa, ahlul hawa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan memutarbalikkan agama ini sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan dia mengikuti sunnah, tapi sunnah diperkosa untuk mengikuti keinginannya. Itulah ahlul ahwa. Barakallahu fikum. Dan di zaman ini bermunculan orang-orang yang tidak jujur menyampaikan prinsip dakwah Rasulullah SAW. Sehingga oleh karena itulah seorang harus mencari orang-orang yang jujur dalam berdakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah kalian, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Shadiqin, orang yang jujur menempuh jalannya Rasulullah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak membalikkan, tidak menjadikan jalan itu ditinggalkan, dia tempuh di atasnya. Barakallahu fikum. Dan inilah kejujuran, as-sidq ma'allah. Dia akan terus menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk disampaikan dari ilmu. Tidak disembunyikan. Tayyib. Kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, demikianlah kata beliau. Itulah keyakinan kita. Segala yang diada-adakan dalam ibadah, dalam agama ini perkara yang dhalalah. Wa na'udzubillah minad dhalal wa ahli. Tayyib barakallahu fikum. Kita masuk sekarang hadis bab. Masuk kepada hadis bab al-istisqa bil anwa. Meminta hujan dengan bintang. Bisa jatuh kepada syirik akbar. Atau yang kedua barakallahu fikum, syirik asghar. Apa tafsirnya kemarin? Kalau orang itu meminta hujan kepada bintang, maka ini jatuh kepada syirik akbar kalau dia berdoa meminta kepada bintang tersebut. Atau dia menyandarkan terjadinya hujan ila hadhil anwa, kepada bintang-bintang itu. Maknanya dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan pelakunya adalah anwa, bintang tersebut. Berarti dia meyakini ada dua ilah. Di samping Allah sebagai pencipta, juga anwa pencipta hujan. hadza, dan ini jenis syirik akbar. Yang kedua, kata Syekh kemarin, bisa terjatuh kepada syirik asghar, syirik yang kecil. Kapan? Kalau seorang menjadikan hujan, diyakini hujan tersebut bahwa bintang-bintang tersebut hanya sebagai sebab. Dengan meyakini Allah Ta'ala pencipta hujan. Kenapa jatuh pada syirik asghar? Orang tersebut meyakini adanya Allah pencipta, tapi meyakini ada sebab selain sebab yang Allah jadikan sebagai sebab. Sehingga ini disebut oleh Syekh syirik asghar. Karena dia telah menjadikan sebuah keyakinan adanya sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dalilnya kemarin dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82. Khulasatul kalam, ringkas kalimat dalam surat Al-Waqi'ah, ketika Allah Ta'ala bersumpah, maka dikatakan di akhir ayat, وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dan kalian menjadikan rezeki kalian. Apa yang dimaksud rezeki kalian? Ada dua makna. Di kalangan ulama menafsirkan yang pertama, yang dimaksud rezeki adalah ilmu, karena hubungannya dengan ayat sebelumnya, innahu la quranun karim fi kitabim maknun la yamussuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mutihinun. Sehingga sebagian menafsirkan makna rizq adalah ilmu. Tayyib, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, dan kalian jadikan rezeki kalian ilmu yang Allah berikan kepada kalian, lalu kalian mendustakan ilmu tersebut. Ini tafsir sebagian ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir ayat. Yang kedua, menafsirkan rizqakum, al-murad yang dimaksud rizqi di sini al-madar, hujan. Dan ini sesuai dengan bab. Karena babnya di sini bab termasuk perkara yang perlu diingatkan, perkara yang besar bisa terjatuh kepada syirik akbar atau ashar, meminta hujan kepada bintang. Maka ditafsirkan rizqakum dalam ayat ini maknanya adalah hujan, dan kalian jadikan rezeki kalian yaitu hujan, lalu kalian mendustakan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud mendustakan? Khulasahnya kemarin ada dua. Yang pertama, at-takdzib naw'an. Mendustakan di sini ada dua macam. Yang pertama, takdzib bilisanil maqal. Mendustakan dengan ucapan. Bilisanil maqal, ucapan yang dia ucapkan. Naam. Yang kedua, takdzib bilisanil hal. Mendustakan dalam bentuk perbuatan. Iya. Kedua-duanya adalah jenis daripada mendustakan. Bisa dengan ucapan atau bisa dengan perbuatan orang tersebut. Barakallahu fikum. Itu kesimpulan pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuk pelajaran berikutnya, hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kita bacakan hadisnya. وعن أبي مالك الأشعري radhiyallahu an dari Abi Malik, dari Abi Malik. Abi Malik namanya Haris. Huwa Haris ibnu Haris. Dia namanya Haris, bapaknya juga namanya Haris. Asdaqul asma Haris wa Hammam. Nama yang paling jujur Haris dan Hammam. Haris wa Hammam. Beliau namanya Haris, bapaknya juga Haris. Asy-Syami. Dari Abi Malik, kunyahnya Abi Malik. Karena dia punya anak yang gede, laki-laki Malik. Sehingga dikatakan Abi Malik. Dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada empat perkara. Fi ummati, yang ada di dalam umatku, umat Islam, umat mustajabah. Ada empat perkara yang ada di tengah umatku. Min amril jahiliyati, yang termasuk perkara jahiliyah. Berarti perkaranya orang jahiliyah dulu. Layat rukuhunna, layat rukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Mereka tidak meninggalkannya, masih ada yang melakukannya. Ada empat perkara di tengah umatku, di antara perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Masih ada sebagian yang melakukannya. Yang pertama, perkara jahiliyah yang masih ada menimpa sebagian kecil atau besar di tengah umat ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab artinya, kata Syekh Shalih Fauzan, at-ta'adhum 'alan nas bil aba. Dia merasa bangga terhadap manusia dengan nasab-nasabnya orang tua. Iya. Ta'adhum, merasa bangga dengan kedudukan atau nasab dari orang tuanya. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. At-ta'n al-wuqu' fiha bil 'ain. Mencela nasab orang lain. Seperti kisah Abu Dzar ketika dia memanggil orang yang hitam, sahabat hitam. Sahabat ada yang kulitnya hitam. Tayib. Ada yang putih, ada yang hitam. Orang cenderung kalau melihat orang yang kulitnya hitam, sesuatu yang apa? Aib. Gitu? Sehingga dijadikan sesuatu untuk mencela. Padahal itu bukan tercela, itu sudah qodrah minallah. Iya. Maka Abu Dzar mengatakan, "Ya Ibna Sauda, wahai putranya orang yang hitam." Maka Nabi SAW mengingatkan, da'uha, innaka fika imra'u amrun jahiliyah, pada dirimu ada urusan jahiliyah. Ya, pada dirimu ada perkara-perkara jahiliyah, menjatuhkan sesuatu pada diri seorang muslim. Ya Ibna Sauda, wahai putranya orang hitam. Karena memang dia hitam, bapak ibunya hitam, dia juga hitam. Taib. Siapa yang mau dipanggil seperti itu? Ini sesuatu untuk menjatuhkan sesuatu yang untuk menjatuhkan seseorang. Ya Ibnu Sauda. Ini perilaku jahiliyah. Barakallah. Yang ketiga, ini babnya. Wal istisqa'u bin nujum. Meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, waniyahah. Niyahah kata Syaikh Shalih Fauzan, raf'u saut, mengangkat suara. Wan nazb 'alal mayyit, meratap mayyit. Mengangkat suara untuk meratap mayyit. Orang jahiliyah dulu, kalau ada orang mati, bayar wanita-wanita yang bisa nangis, dipanggil untuk menangis, meratapi si mayit. Ya. Meratap, memanggil, teriak-teriak. Setelah rampung penguburan, dibayar. Ya. Itu pekerjaan jelek wanita-wanita jahiliyah. Mereka sambil berhadap-hadapan, sambil megang pasir, ditaruh pasir di atas kepalanya. Celaka sebagai bentuk ungkapan kecelakaan, kata mereka. Wahada niyahah. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menukil ucapan sahabat, kunna nu'addu al-ijtima' ba'da nafdafni bil akli minan niyahah. Kami menganggap sahabat kumpul makan setelah dikuburkannya apa tadi mayyit minan niyahah, termasuk kategori apa, meratapi mayyit. Barakallahu fikum. Kami menganggap itu termasuk niyahah. Ini disebutkan dalam I'anatut Thalibin Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Syafi'iyah. Kembali kepada pelajaran, hadis ini dikeluarkan, masih ada kelanjutannya. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu, wanita yang meratapi mayit tadi. An-naihatu, wanita yang meratapi mayit. Idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat. Qabla mautiha, sebelum matinya. Wanita yang meratapi mayit, apabila tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal, maka dibangkitkan pada hari kiamat, maksud dari kuburnya, dibangkitkan pada hari kiamat, maksudnya dari kuburnya, wa 'alaiha sirbal, dan dipakaikan, diberi pakaian sirbal. Sirbal itu pakaian yang sangat lekat dengan tubuhnya, sangat ketat dengan tubuhnya, seperti baju perang. Baju perang itu baju dari besi, nempel di badannya. Sirbal, pakaian yang seperti itu. Dia dibangkitkan di hari kiamat memakai sirbal, pakaian yang sangat ketat seperti baju perang. Min qatiran, dari qatiran, ada yang mengatakan timah yang meleleh. Timah yang meleleh. Bayangkan, bajunya ketat kayak baju perang, panasnya seperti timah meleleh. wa dhir'un min jarab, dan dirak baju, ya baju dirak tadi, baju dari jarab. Jarab itu gudik, baju yang membuat katel. Hadis Muslim. Jadi pakaian itu sangat melekat pada tubuhnya seperti baju perang, panasnya seperti apa tadi, timah yang meleleh dan membuat katel tubuhnya sebagai siksa. Karena kalau orang meratapi mayit seperti orang Syiah di Karbala 10 Muharram itu sambil membuka dadanya, bahkan dibuka bajunya sambil dipukul-pukulkan rantai ke tubuhnya, sebagian pedang atau pisau kecil disayat-sayatkan di pipinya dan di dadanya sampai berdarah-darah. Katanya meratapi cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perilaku orang-orang Syiah sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada. Sehingga kalau mereka barakallahu fikum yang berpemahaman Syiah itu diyakini ibadah. Ibadah tapi menyiksa diri. Padahal Islam datang bukan untuk menyiksa diri. Orang disuruh puasa bukan untuk membuat sengsara. Orang disuruh sholat bukan dibikin jadi orang yang miskin. Bukan. Kalau orang kafir mengatakan waktu adalah uang. Barakallahu fikum. Tidak menjadi miskin orang itu sholat. Bahkan sholat menjadikan hati tenang. Jadi tidak ada syariat Islam yang menyiksa seperti ini. Kalau bukan bid'ah, apalagi. Barakallahu fikum, sungguh rugi dunia akhirat. Dia di dunia sudah luka-luka. Di akhirat tidak dapat pahala, amilah, amalan yang sia-sia. Barakallahu fikum, ini empat perkara termasuk perilaku jahiliyah yang masih ada di tengah umatku, yang mereka belum meninggalkannya. Yang pertama, berbangga diri dengan kedudukan orang tua. Yang kedua, mencela nasab orang lain, meminta hujan dengan bintang, dan meratapi mayit. Ini perilaku jahiliyah dan masih ada sebagian di tengah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan hadis. Yang pertama, Abi Malik. Siapa tadi Abi Malik? Abi Malik huwa Haris ibnil Haris Asy-Syami, sahabiyun. Beliau adalah Haris bin Haris, sahabat yang mulia Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau mengatakan arbaun, empat perkara. Apa faidahnya kalimat arbaun dalam hadis ini? Al-faidah, faidahnya disebutkan empat. Laisa al-hasr. Empat di sini faidahnya bukan sebagai batasan. Kenapa? Lianna hunaka asya'un tusyarikuha fil ma'na. Karena di sana ada perkara-perkara yang ikut bagian dari perkara jahiliyah secara makna. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Masailul Jahiliyah. Ada 108 perilaku jahiliyah. 100 perilaku jahiliyah. Barakallah. Disebutkan di sini 4. Berarti maknanya bukan batasan. Sudah pernah lewat pembahasan seperti ini. Lianna wa innama yaqulu an-nabiyyu Tidak lain Nabi SAW mengatakan dalik min babi hasril ulum, tapi untuk hasr, yakni diringkas dalam bab ilmu. Orang kalau mau belajar ada 108 misalnya. 108, urut 1 2 3 mungkin susah mengingatnya. Maka diberikan 4 perkara. Oh, 4. 1 2 3 4. Insyaallah masih hitungan jari yang ada di tangan masih bisa apa? Untuk mengingat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Masih terjangkau. 108, 108. Mungkin pusing. Maka pelajaran yang disampaikan oleh beliau diringkas. Hasrul ulum, meringkas ilmu. Wa jama'aha, dan dikumpulkan. Bitaksim, dengan pembagian. Bil adad, dengan angka 4. Li'anahu yuqaribul faham wa yasbutul hifd. Karena yang pertama faedahnya untuk mendekatkan kefahaman. Untuk mendekatkan apa? Kefahaman. Orang memahami lebih mudah. Ada 4. Taklim malam ini pulang seminggu insya Allah masih ingat. Ada 4. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Masih ingat. Tapi kalau ada 108. Ya mungkin ingat-ingatnya susah. Yang kedua untuk yasbut, mengokohkan hafalan. Mudah dipahami dan mengokohkan hafalan. Karena ilmu perlu dihafal. Ilmu itu perlu dihafal. Taib. Ini yang dimaksud arba', 4 perkara. Jadi sekali lagi, 4 di sini bukan batasan, tapi yuqarrib, untuk mendekatkan kefahaman dan untuk mengokohkan hafalan. Barakallahu fiik. Seperti apa contoh yang lain? Ada 7 golongan orang yang dinaungi dari terik panas matahari di hari kiamat nanti. 7. 7 tersebut bukan hasr, batasan. Barakallahu fiikum. Sekarang yang ketiga. Qauluhu, ucapan sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara fi ummati, di tengah umatku. Di tengah umat beliau, umat Islam, umat mustajabah. Umat yang menerima dakwah beliau. Min amril jahiliyah, di antara perilaku jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Sayyid Qutb dengan pemahaman takfirinya mengkafirkan kaum muslimin. Sekarang ini kaum muslimin di zaman jahiliyah. Ini pemahamannya leweng. Sekarang zaman Islam, bukan zaman jahiliyah. Betul ada sebagian orang berperilaku jahiliyah, tapi bukan maknanya zaman jahiliyah. Atau dengan istilah jahiliyah modern zaman sekarang. Sekarang zaman Islam, bukan zaman jahiliyah. Amrun huna bimakna sya'n. Ada 4 perkara. Amr di sini bimakna sya'n, keadaan, perkara. Min sya'nil jahiliyah, dari urusan jahiliyah. Wahuwa wahidul umur. Dan itu mufrad. Dan jamaknya umur. Walaysa wahidul awamir. Li'ana wahidul awamir talabul fi'l. Ala wajil isti'ala. Karena kalau maknanya awamir, perintah. Di sini bukan perintah, mana maknanya urusan. Karena kalau maknanya awamir, jamaknya amr, perintah. Fi'il amr. Jamaknya awamir. Apa itu amr? Talabul fi'l. Meminta suatu perbuatan ala wajhil isti'ala, dari sisi yang lebih tinggi. Saya menyuruh orang, berarti saya merasa lebih tinggi daripada orang yang disuruh. Namanya al-amr. Kalau menyuruh kepada yang lebih tinggi namanya doa. Doa. Ini istilah mereka. Barakallahu fikum. Min amril jahiliyah, apa itu makna jahiliyah? Jahiliyah idhafatuha ila jahiliyah. Jahiliyah adalah penyandaran kepada jahiliyah, bodoh. Al-ghardu minha, apa maksud jahiliyah? Jahil itu bodoh, lawan dari ngerti. Nanti akan disebutkan kenapa dikatakan jahiliyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.